إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه المقدمة تسمى عند أهل العلم بخطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يفتتح بها خطبه وكلماته عليه الصلاة والسلام، لما فيها من المعاني العظيمة ولما تضمنته من الواعظات والمذكرات البليغة التي تحرك نفس كل مؤمن، بل وتحرك نفس كل منصف مع نفسه. ولهذا كانت هذه الخطبة سببا لإسلام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان كبيرا في قومه، يعرف علاج السحر ومن به مس. جاءه بعض أهل قريش يخبرونه أن أحد أبنائهم به شيء من السحر أو المس، يريدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاءه ووقف بين يديه، أي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا محمد، لقد أخبرني قومك أن بك مس، وإني أشفي بإذن الله. فلما قال وانتهى من كلامه قال: أفرغت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إلى آخر ما قال من خطبة الحاجة. فحرك ذلك ما في نفس الرجل، فقال: أعد علي يا محمد ما قلت. فقال: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، حتى كرر عليه ثلاثا. فقال: والله لقد سمعت شعر العرب، إلى أن قال ما قال. فقال: والله ما هذا بقولي كاهن ولا مجنون. فآمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهكذا كل مسلم يتأمل ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وسائر السنة عموما وما في دين الله عز وجل أعم، فإنه سبب لو تدبر الناس لصلاحهم في أنفسهم وفي مجتمعاتهم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين. Sungguhnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri-diri kami. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya hidayah. Dan barang siapa akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wahai sekalian manusia, sungguhnya wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan telah mengeluarkan dari jiwa-jiwa tersebut keturunan-keturunan bagi kalian. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang luar biasa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah kalian dengan kata-kata yang baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah sukses dengan sukses yang besar. Amma ba'd, sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu yang diadakan dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu tempatnya di dalam neraka. Ibadallah, sesungguhnya apa yang telah disebutkan tadi merupakan suatu mukaddimah, suatu pembukaan yang biasa disebut oleh para ulama dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini mengandung sekian makna yang mendalam, serta mengandung berbagai macam peringatan-peringatan kepada kita semua. Bahkan khutbatul hajah ini dapat menggerakkan jiwa setiap mukmin. Lebih dari itu, bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam Islam. Telah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang terkena sihir, maka didatangkanlah seorang itu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menceritakan bahwa dirinya telah terkena sihir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apakah sihir itu masih ada pada dirimu? Kemudian orang itu menjawab, masih ada. Dan orang itu pun menyatakan, sungguhnya aku telah mendengar bahwasanya engkau bisa menghilangkan sihir yang diderita oleh seseorang. Maka obatilah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah, dan seterusnya. Maka bergoncanglah tubuh orang tersebut, kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangnya kembali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan seterusnya. Kemudian orang itu pun meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangnya kembali, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangnya kembali. Kemudian setelah itu sembuhlah orang tersebut dari sihir yang telah dideritanya. Seraya dia menyatakan, demi Allah, sungguh aku telah mengenal syair Arab, dan sesungguhnya apa yang telah engkau katakan ini bukanlah merupakan perkataan seorang dukun dan bukanlah perkataan seorang ahli nujum. Kemudian orang itu bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan aku bersaksi pula bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ibadallah, inilah di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila benar-benar kita perhatikan, bila benar-benar kita renungkan, akan mengantarkan kepada kebahagiaan umat manusia, akan mengantarkan kepada kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia ini. Innana nahmadu Allah jalla wa ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu jalla wa ala الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن من عظيم ما أنعم به علينا عباد الله نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النعمة الحقيقية التي يجب على أهل الإسلام أن يعتنوا بها وأن يحرصوا عليها غاية الحرص وأن يفرحوا بها، فليس شيء أنعم الله عز وجل به على عباده وخصهم به بمثل هذه النعمة العظيمة. ولهذا فإن الله جل وعلا لم يأمر بالفرح بشيء من نعم الله بمثل الفرح بهذه النعمة العظيمة لعظم قدرها وشأنها وعلو منزلتها وحقيقتها في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإننا نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا جميعا للاجتماع في هذا المسجد المبارك من مواضع شتى ومن بلد متفرقة، قذف في قلوبنا ما دفعنا للاجتماع على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتشعبت فيه طرق الجهالة وكثر أبواب الشر والتفرق. فالاجتماع في بيت من بيوت الله في تذاكر قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عظيم نعمة الله، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، ويا أهل هذه البلدة الطيبة المباركة، احمدوا الله جل وعلا على نعم الله عز وجل عليكم، واعلموا أن من أعظم ما تحفظ به النعم هو لزوم حدود الله عز وجل، وقد أنعم الله عز وجل على هذه البلاد وأهلها خاصة بنعمة عظيمة تميز بها عن غيرهم من بلاد الدنيا والمسلمين خاصة، وهذا من فضل الله عز وجل، فحقه أن يشكر ولا يكفر، وأن يطاع ولا يعصى، وأن يعبد وحده لا يشرك به شيئا. إن هذه النعمة عباد الله هو ما قذفه ربنا جل وعلا في خلق الكثير من أهل هذه البلدة الطيبة من السكينة والرفق، اللذان هما من أعظم أسباب النجاة والاستمساك بدين الله جل وعلا. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسلم من حديث عبد الله بن عباس لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه: أهل الجنة ثلاثة: إمام مقسط موفق، إمام مقسط موفق، وكل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وكل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فانظروا كيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات أهل الجنة الرفق والرقة واللين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة وأهل النار؟ كما في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه: ألا أخبركم بأهل الجنة وأهل النار؟ أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، أي كل ضعيف بمسكنته لله جل وعلا ورحمته ورأفته ورزقه لعباد الله، متضعف لا يؤبه له، يظن من حسن خلقه ورزقه وحلمه ورحمته أنه هوان بين الناس، ولكنه مع ذلك متعبد لله جل وعلا، قائم بطاعة الله، حريص على عدم الوقوع في حدود الله. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. يمينه عند الله عظيمة، فلا توضع له يمين لعظم شأنه عند الله عز وجل من طاعته واستقامته ووقوفه عند حدود الله عز وجل. فانظروا من أحد أسباب ثلاثة لدخول الجنة أن يكون المرء فيه خلق الرحمة والرزق والسكينة. وقال: لا أخبركم بأهل النار، كل عسل جواب مستكبر. قيل معنى العسو: العسل هو الرجل الغليظ الجاف، غليظ في معاملته، جاف في خلقه، هذه صفة من صفات أهل النار. جواب أي أناني لا يعرف إلا نفسه في ظاهره وفي باطنه في عمله وفي خلقه، شحيح بالخير حريص على النفس. ولهذا جاء من وصفه أنه السمين القصير الأكال الشره الشحيح البخيل. فهذه صفات كل أناني مستكبر يتكبر على عباد الله يستنكف عن طاعة الله. فانظروا من أحد صفات أهل النار الغلظة والجفاء. وهكذا جاء في السنن عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم على من تحرم النار أو من يحرم على النار؟ فسكت الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحرم النار على كل رفيق هين لين سهل. والحديث حسن بمعناه وبمجموع طرقه. فانظروا من أعظم صفات من يحرم على النار أنه الرفيق الهين اللين السهل، فهو رفيق بنفسه وبعباد الله، رقيق هين لين سهل في معاملته، ليس فيه شيء من الاستنكاف ولا الصعوبة ولا الغلظة ولا الجفاء. فاحمدوا الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة يا أهل هذه البلاد الطيبة. وإنها من عظيم نعمة الله عز وجل. واعلموا أنها وحدها لا تكفي في الوصول إلى جنة الرحمن، أي هذا الخلق وحده لا يكفي في الوصول إلى جنة الرحمن، ولكن لا بد معه من الاستقامة على الأمر والنهي، أن يجمع المرء بين الاستقامة على الأمر والنهي مع هذا الخلق العظيم الذي به يصل إلى كماله، وبه يصل إلى السلام والاعتدال والقسط في أمور دينه ودنياه. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ومنه هذا الخلق والاستعانة بالأعمال الصالحة والعلم النافع على الاستقامة على ذلك وغيره من الأخلاق الجميلة. Sungguhnya di antara nikmat yang harus senantiasa kita syukuri adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat mendapatkan taufik untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh umat manusia. Sebuah nikmat yang harus senantiasa kita syukuri dan harus senantiasa bergembira di saat nikmat itu ada di tengah-tengah kita. Nikmat tersebut adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan terhadap hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua ketika mendapatkan nikmat tersebut untuk senantiasa mensyukuri. Fabidzalika falyafrahu. Kemudian hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan kita pada sore hari ini di masjid Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di atas qala Allah, berkumpul di atas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat masa-masa yang kita sedang hidup di dalamnya ini adalah masa yang sangat banyak sekali tersebar berbagai macam fitnah, masa yang sulit sekali pintu-pintu untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, keberadaan kita semua di Masjid Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Ketahuilah bahwasanya negeri yang kalian hidup di dalamnya ini merupakan negeri yang thayyibah dan mubarakah. Negeri yang merupakan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan di dalamnya. Maka dari itu, kenikmatan-kenikmatan tersebut sudah seharusnya senantiasa kita syukuri dengan berusaha menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur kepadanya dan tidak mengingkari nikmat-nikmat tersebut, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya, dengan beribadah semata-mata hanya kepadanya dan tidak bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk negeri ini adalah nikmat akhlak yang mulia, perilaku yang baik, budi pekerti yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah jadikan perangai penduduk negeri Indonesia ini adalah orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang tenang. Dan ini sesungguhnya merupakan salah satu sebab keselamatan di dunia ini dan merupakan salah satu sebab untuk bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah memuji salah seorang sahabat yang bernama Al-Asaj, di mana dia adalah seorang yang mempunyai perangai al-hilm wal anah, seorang yang penyabar dan seorang yang tenang. Demikian pula di dalam riwayat Muslim rahimahullah dari hadis Iyad bin Himar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya penduduk al-jannah itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemimpinannya. Kemudian seorang yang lembut hatinya, yang sopan santun terhadap kanak kerabatnya dan senantiasa berbuat baik kepada setiap muslim. Dan yang ketiga adalah seseorang yang menjaga kehormatannya dalam kondisi dia mempunyai keluarga. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Harithah bin Wahb, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Maukah kalian aku beritakan tentang penduduk al-jannah dan penduduk an-nar?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Penduduk jannah itu adalah kullu dha'ifin mutadha'if." Penduduk jannah itu adalah seorang yang lemah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia adalah seorang yang mudah bergaul dengan manusia, seorang yang tidak banyak menuntut kepada umat manusia, dan seorang yang senantiasa berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik, seorang yang senantiasa berusaha menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin dia dianggap remeh oleh umat manusia. Orang yang seperti ini di saat bersumpah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dia sumpahkan itu. Seorang ini mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia benar-benar sebagai seorang yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah seorang yang merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia menjaga hubungannya kepada umat manusia dan senantiasa meninggalkan berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah di sini, seorang yang mendapatkan kriteria sebagai penduduk al-jannah di saat seseorang itu mempunyai akhlak yang mulia, seorang yang lemah lembut, seorang yang penuh kasih sayang, dan seorang yang penuh dengan ketenangan. Adapun ahlun nar, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara ciri-ciri mereka adalah setiap orang yang keras akhlaknya, yang kaku budi pekertinya. Demikian pula seorang yang tahu yang tidak mau peduli dengan sesamanya, seorang yang maunya sendiri di dalam bertindak, pikirannya terbatas untuk kepentingan pribadinya. Demikian pula yang berikutnya adalah orang-orang yang sombong. Dari sini kita mengetahui bahwasanya penduduk an-nar adalah orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras, yang budi pekerti mereka adalah budi pekerti yang buruk. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang diharamkan untuk masuk ke dalam an-nar?" Maka para sahabat radhiyallahu anhu terdiam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa an-nar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang yang lemah lembut, seseorang yang mempunyai budi pekerti yang mulia. Maka dari itu, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat tersebut. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tersebut, dan sesungguhnya nikmat itu adalah nikmat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, akhlak mulia yang telah kalian miliki itu tidaklah cukup semata-mata dengan akhlak tersebut untuk bisa sampai kepada jannatullah Subhanahu wa taala. Untuk sampai kepada jannatullah tidaklah cukup dengan mempunyai akhlak yang mulia. Namun lebih dari itu, harus istiqamah di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bila digabungkan dua nikmat tersebut, nikmat al-akhlaq al-karimah, sifat lemah lembut, budi pekerti yang mulia, dengan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan tergabunglah kebaikan yang dengan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jannahnya. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala nikmat tersebut dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita al-ilmun nafi'. اعلموا عباد الله أن من نعمة الله عز وجل علينا أنه لم يكلنا إلى نفوسنا ولا إلى عقولنا وعواطفنا، فإننا إن وكلنا إلى أنفسنا عجزنا للوصول إلى الكمال في الدنيا والآخرة، لأن النفس أمارة بالسوء. ولو وكلنا إلى عقولنا لتشتتنا وتفرقنا، لعدم إمكان اتفاق العقول على ما يكون به العدل والقسط والكمال في الدنيا والآخرة. ولو وكلنا إلى عواطفنا لحصل بذلك الشطط والافتراق لتفاوت الناس في ذلك قربا وبعدا ورغبة ورهبة. ولكن من عظيم نعمة الله عز وجل علينا أن أنزل إلينا كتابا وأرسل إلينا رسولا هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسله الله عز وجل بأكمل الأديان وأتمها وخاتمها، لا يقبل الله عز وجل من الناس دينا غيره ولا سواه، كما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبه نعلم عباد الله أن الواجب على كل مسلم وحقيقة الاستسلام والتدين بدين الإسلام الحق هو متابعة ما بعث به وجاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جملة وتفصيلا نتابع الأمر والنهي، لا نتقدمه ولا نتأخر عنه، فإن حقيقة الإسلام عباد الله ليس ما نجده في واقعنا وحياتنا. إن أحسن الناس أحسننا، وإن أساءوا أسأنا، ليس هذا دين الله. وليس الإسلام عباد الله هو ما ورثناه عن الآباء والأجداد، فليس هذا سبيل الاستقامة وصحيح الدين الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الإسلام الحق الصحيح هو الذي نادانا به ربنا عز وجل في كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام الذي بعثت به نبيي وأنزلت لكم به كتابي القرآن والسنة، أن ندخل فيهما من كل جوانبه، لا نأخذ بشيء ونترك شيء، فيكون حالنا كحال من كفر من أهل الكتاب، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فغضب الله عز وجل عليهم ولعنهم لأجل ذلك. ولا نكون كالمشركين الذين قال الله عز وجل فيهم: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولكن نكون كالمؤمنين المستسلمين الذين قال الله عز وجل فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإن حقيقة الاستسلام بدين الإسلام يا عباد الله ليس هو أن يكون اسمك عبد الله ثم أنت تعبد الشيطان، ليس أن يكون اسمك محمد ثم أنت تتابع المغنين والمغنيات والكافرين والكافرات ممن عصى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أن يكتب في وثيقة سفرك مسلم ثم أنت لا تعرف أركان الإسلام الخمسة، لا تصلي لله ركعة، ولا تصوم في رمضان، ولا تحج إلى بيت الله الحرام مع استطاعتك، ولا تمتثل ما أمرك الله من واجبات، ولا تترك ما نهاك الله عنه عز وجل من محرمات. من كان إسلامه كذلك فليس عنده من الإسلام إلا اسمه، كما لم يعرف من هذا القرآن إلا رسمه. ولكن حقيقة الإسلام والتدين به يا عباد الله أن يوجد أثر هذا الإسلام في ظاهرنا وفي باطننا، في أقوالنا وفي أفعالنا، ألا نفتقد في شيء أمرنا الله عز وجل به في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أمرك الله بالصلاة فأنت من المصلين، أمرك الله بالصيام فأنت من الصائمين، أمرك الله بالمعروف فأنت من السابقين إلى إتيانه، كما أنه تكون كذلك مفتقد في المواضع التي حرم الله عز وجل إتيانها. لا يجدك في موضع حرمه الله عز وجل عليك، حرم الله عز وجل عليك الشرك والكفر والنفاق، فأنت لا تتلاعب بدينك، لا تداهن في دين الله كافرا ولا مشركا ولا منافقا بأي مسمى من مسميات الشرك والكفر والنفاق القديمة أو الحديثة. وهكذا لا يجدك في شيء حرمه الله عز وجل عليك، لا في الزنا ولا في شرب الخمر ولا في الاختلاط بالنساء الخلطة المحرمة ولا بالتبرج والسفور أيتها الأخت المسلمة، ولا بسماع الأغاني، ولا بالغيبة والنميمة وأذية الجار وعدم بر الوالدين وعدم الإحسان إلى الخلق. بل المسلم هو المستسلم لدين الله عز وجل في كل قول وفعل يفعله ويقوله. فإن حقيقة الإسلام عباد الله هو ما سمعتم، أن يكون المرء آتيا لجميع خصال الإسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا هو معنى الاستقامة التي أمر الله عز وجل بها وقرنها بالإيمان به، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي الصحيح من حديث سفيان بن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ومع ذلك لا يعني أن المسلم لا يقع منه تقصير ولا يقع منه نقص، فإن ذلك أمر لا بد منه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وكما قال الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال العلماء: في هذا دليل على أن الحريص على الاستقامة لا يستطيع الكمال، فإنه قد يقع منه نقص وخلل، ولكن كما قال سبحانه: واستغفروه. وكما قال سبحانه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قد يبتلى أحدنا بشيء من الذنوب والمعاصي لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يتوب من هذه الذنوب والمعاصي ويقلع عنها، يتوب توبة صحيحة كاملة، وهي ما توفر فيها أربعة شروط. الشرط الأول أن يقلع عن هذا الذنب ولا يعود إليه، كما يستحيل إعادة اللبن إلى الضرع. والشرط الثاني أن يندم على هذه المعصية ندامة حقيقية توجب له انكسارا وخضوعا من غير علة ولا مرض، ولكنه الندم الصادق على المعصية. والشرط الثالث ألا يعزم على العودة إليها، فإنه إن تركها يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو تركها في وقت وفي قلبه إصرار على أن يرجع إليها بعد حين فهو ليس بصادق في توبته. والشرط الرابع إن كان فيها حق من حقوق عباد الله تحلل من هذا الحق في الدنيا قبل الآخرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك في حديث أبي هريرة، أن يتحلل الناس في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. نسأل الله التوفيق والسداد. معاشر المسلمين، sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang ada di tengah-tengah kita bukanlah semata-mata karena diri-diri kita, bukanlah semata-mata kepandaian yang kita miliki, dan bukanlah semata-mata perasaan yang ada pada diri kita. Namun semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-nikmat tersebut. Karena bila seandainya umat manusia ini semata-mata hidup berdasarkan akal-akal mereka, maka mereka akan bercerai-berai dikarenakan kemampuan berpikir mereka berbeda-beda. Demikian pula ketika mereka mempunyai jiwa yang berbeda-beda pula, maka tidaklah mungkin yang mendatangkan nikmat tersebut adalah jiwa-jiwa mereka. Dan ketika mereka senantiasa mengandalkan diri-diri mereka, pasti akan bercerai-berai pula karena jiwa mereka masing-masingnya berbeda. Demikian pula perasaan yang kita miliki semua, tidaklah perasaan itu dapat menyatukan kita, karena perasaan masing-masing kita adalah berbeda satu sama yang lainnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua sebuah kitab yaitu Al-Qur'anul Karim, dan menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dan mengutus baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita semua mengikuti apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, agar kita berpegang teguh dengan kitab yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian semua agama yang paling sempurna, agama yang terbaik, dan agama yang paling lengkap. Dia adalah agama Islam, yang siapapun berangan-angan untuk mencari selainnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima agama tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan dia kelak di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Ketahuilah bahwasanya hakikat beragama di dunia ini adalah dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya, tidak mendahului apa yang telah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hakikat beragama bukanlah beragama sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, ataupun sesuai dengan adat istiadat yang ada. Akan tetapi Islam yang benar adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk masuk ke dalamnya dengan sesempurna mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh sebagian umat manusia, yang mereka mengambil sebahagian saja dari apa yang ada dalam agama ini sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian menolak sebahagiannya yang lain. Mereka-mereka ini benar-benar mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula di dalam beragama ini mengikuti apa yang telah ditempuh oleh orang-orang musyrikin, yang mereka berkeyakinan bahwa agama itu adalah agama yang telah diwarisi oleh nenek moyang mereka. Islam yang sesungguhnya adalah benar-benar mengikuti apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ketika datang seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dengan serta merta menyatakan sami'na wa ata'na, kami siap mendengarkan dan kami siap untuk mengikuti. Ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an, ketahuilah bahwasanya hakikat Islam bukanlah sekedar dengan nama yang dimiliki oleh seseorang. Apakah seseorang itu bernama Abdullah ataukah bernama Muhammad, tidaklah bermanfaat jika seseorang bernama Abdullah namun dalam kesehariannya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bermanfaat seseorang bernama Muhammad namun panutannya adalah para penyanyi, adalah para pelaku kemaksiatan jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bukanlah hakikat dari keislaman di saat seseorang menyatakan bahwa dirinya sebagai seorang muslim namun ternyata dia tidak melakukan salat, dia tidak menunaikan zakat, dia tidak melakukan saum Ramadan, dan dia tidak melakukan ibadah haji padahal dia mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Barang siapa yang Islamnya seperti ini, maka sesungguhnya dia masih jauh dari Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk di dalamnya. Bahkan Islam yang sebenarnya adalah di saat benar-benar perkataan kita, amal perbuatan kita, hati kita dan seluruh kehidupan ini benar-benar mengikuti apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangan-larangannya. Ketika datang perintah salat, maka dia termasuk orang-orang yang menunaikannya. Ketika datang perintah saum, maka dia pun termasuk orang-orang yang menunaikan shaum. Demikian pula ketika terdapat larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya, maka dia pun berusaha untuk menjaga dirinya dari berbagai macam larangan-larangan tersebut. Dia jauhkan dirinya dari kesyirikan, dia jauhkan dirinya dari kekafiran, dia jauhkan dirinya dari kemunafikan, dan dia pun tidak berbasa-basi atau tidak cari muka terhadap orang-orang musyrikin, terhadap orang-orang munafikin, terhadap orang-orang kufar. Bahkan dia benar-benar menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang muslim, dia adalah seorang yang senantiasa menjauhi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jauhkan dirinya dari perbuatan zina, dia jauhkan dirinya dari minum-minuman keras, dia jauhkan dirinya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia jauhkan dirinya dari berbagai macam lagu-lagu dan musik-musik. Bila dia seorang wanita, dia akan berupaya untuk menutup auratnya. Demikian pula dia sebagai seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, jauh dari perbuatan durhaka dan bermuamalah dengan umat manusia dengan sebaik-baiknya. Itulah seorang muslim yang sebenarnya, yang dia benar-benar berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Seorang muslim adalah seorang yang berupaya untuk menjalankan berbagai macam ajaran-ajaran Islam dan kemudian beristiqamah di atasnya. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innalladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian beristiqamah di atasnya, istiqamah di atas keimanannya, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat akan turun kepadanya seraya menyatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan berbahagialah atas apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Hal ini sebagaimana diriwayatkan di dalam as-sahih dari Sufyan bin Abdullah, ketika ia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta sebuah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, katakanlah amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu engkau harus istiqamah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya Islam yang sebenarnya tidaklah sekedar keimanan atau keyakinan tentang kebenaran Islam itu sendiri, akan tetapi lebih dari itu, keistiqamahan di atas agama Islam merupakan suatu keharusan bagi kita semua. Walaupun tentunya siapapun yang berusaha untuk melakukan ketaatan dan keimanan ini pasti terjadi padanya kekurangan, namun yang demikian itu adalah melupakan suatu kewajaran di saat seseorang telah berupaya istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, namun kemudian di sana terjadi beberapa kekurangan padanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, dan beristiqamahlah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memintalah ampun kalian kepadanya. Para ulama menyatakan bahwasanya keistiqamahan seseorang tidaklah selalu dalam keadaan sempurna. Pasti suatu saat ada kekurangan yang ada pada dirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan wastaghfiruh dan memintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan tersebut. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam kesalahan merupakan suatu keharusan. Di saat kita berupaya untuk istiqamah di jalan Allah, lalu kemudian di sana terjatuh ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka sudah seharusnya bagi kita untuk meminta ampun kepadanya, bertaubat kepadanya. Dan bertaubat ini mempunyai 4 syarat. Syarat yang pertama adalah berusaha untuk mencabut dari diri kita dosa yang telah kita lakukan itu. Berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri ini dari dosa-dosa tersebut. Syarat yang kedua, menyesali apa yang telah dikerjakan dari dosa itu dengan benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, tidak berangan-angan untuk mengulanginya. Tidak sekedar di lisannya menyatakan bertobat, namun kemudian di hatinya masih berusaha mencari celah untuk mengerjakannya. Akan tetapi benar-benar sempurna di dalam tekadnya meninggalkan kemaksiatan tersebut. Syarat yang keempat, di saat berkaitan dengan kaum muslimin, maka dia harus meminta maaf. Di saat berkaitan dengan saudaranya sama kaum muslimin, dia harus meminta kehalalan dari saudaranya tersebut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kajian sampai di sini dulu, dan insyaallah kita akan melakukan salat maghrib. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.